es que ya si yo no es que ya guaguinie papi beta ingat mamae yang jauh di sana siyo mamae mama hati tuang betae jauh dari pangkal mamae lara asing masih rasa sakit.